warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waduh, pagi-pagi kompak. Wah, sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Bu, ini seragamnya kok gak matching ya? Gak temenan nih, Bu. Ini bukan seragam nih? Seragam. Oh, seragam. Bervariasi ya. Bagus, bagus, bagus. Dari pengajian mana nih, Bu? Jangan dong, Bu. Nonton Tete Call, Bu, gak boleh ngantuk. Iya deh, Bu. Terima kasih, Bu, ya, sudah datang di sini ya, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Sama nih saya, Pak. Iya. Salah satu anggota pengajian, ya. Dari pengajian mana, Bu? Waduh, bagus. Pisangan Timur, Jakarta Timur. Sehat semua ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Nah, Bu, kita akan membahas dan... Tapi sebelumnya saya mau sapa pemirsa dulu ya, Bu, ya. Karena kalau pemirsa nggak disapa, nanti wah gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Siar TV One, Titian Kobu yang dirahmati, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya kepikiran kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini, tentunya di Titian Kobu. Dan saya langsung saja panggilkan Ustadz yang akan menemani saya untuk membahas tema, yaitu tentang berteman dengan jin. Ibu mau, Bu, temenan sama jin? Ya. Enak loh, Bu. Ibu sini mau nggak? Iya deh, kita langsung panggilin. Iya, iya, Ibu. Iya, Jin Muslim. Iya, ntar dulu kita panggil Ustaznya dulu ya. Iya deh, Assalamualaikum Ustaz. Mangga, silakan Ustaz. Salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Insya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah. Silakan duduk Ustaz. Iya, terima kasih. Senang banget ya. Ibu-ibunya kompak ya Ustaz ya. Alhamdulillah, kelihatan kok mukanya. Bukan. Baik. Iya. Jin. Baik, nah insya Allah pemirsa selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang berteman dengan jin. Nah kalau tadi saya nanya ada yang bilang mau, ada yang bilang gak mau berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha ya, Bu, ya, paling baik. Iya, nah Ustaz, emang ada gak sih orang temenan sama jin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Berteman dengan jin. Kalau ketika ditanya tentang berteman dengan jin, ya ada. Ada ya? Pasti ada gitu. Karena terus terang saja jin ini adalah salah satu makhluk Allah yang tidak kelihatan, tapi ada. Di sini ada nih nggak satu di sini? Katanya. Bingung jawabnya. Bingung jawabnya. Ada aja lah. Ada aja. Berdasarkan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Nah, termasuk yang gaib ini adalah makhluk Allah berupa jin. Nah, kenapa kok jin ini disebut gaib? Karena kalau kita lihat secara lugatan itu ijtidan, ya, atau sesuatu yang mastur, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang terhalang. Itulah jin. Tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia berwujud dan dia ada. Inilah kenapa berkenaan dengan sejarah dulu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menempatkan kita di permukaan bumi ini, Allah sudah tempatkan jin di sini. Termasuk iblis laknatullah alaih adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Iblis itu menyembah, sujud, beribadah kepada Allah di atas permukaan bumi ini selama ratusan tahun, bahkan ada yang menyebutkan ribuan tahun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sujud saya itu lebih bagus, lebih banyak, masih kalah sama iblis. Iblis ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan ribuan tahun dia bersujud. Nah, itulah kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat untuk mengusir jin yang sudah sedemikian membuat kekacauan, maka jin ini dapat dikalahkan oleh para malaikat, malaikat-malaikat Allah. Nah, Dari sinilah kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang pertama menempati bumi ini adalah kalangan jin. Jin dulu baru kita ya? Jin dulu baru kita. Berarti kita harus pelonggongin sama jin gitu, Ustaz. Yang duluan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan para malaikat untuk mengusir jin dan menempatkan mereka pada tempat-tempat tertentu. Jadi tempatnya jin itu di dalam beberapa riwayat ada dalam lubang-lubang. Ya. Atau Rasul sendiri pernah memindahkan dan pernah menengahi jin yang bertengkar tentang lokasi mereka. Akhirnya Rasul pindahkan yang satu berkuasa di lautan, yang satu di daratan. Nah kemudian tulang-tulang tuh, tulang ya, yang bekas makan kita dari hewan yang kita makan, itu tulang pun kata Rasulullah kepada para jin, tulang ini buat manusia itu tidak ada daging, tapi buat jin adalah jadi makanan jin. Kenapa? Dia tuh menjadi daging, penuh dengan daging tulang. Jadi hati-hati, karena sesuatu yang tidak dilihat oleh kita, ketika kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah tidak akan salah di dalam melangkah dan beramal. Dan kalau misalnya saya baca pun juga ada yang namanya jin yang baik, ada yang tidak baik gitu, jin Islam ataupun yang tidak. Atau memang ada Ustaz, memang beda-bedakan atau macam-macam jin itu memang ada? Iya, jadi memang jin ini awalnya memang mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya sama seperti manusia. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembah kepada Allah. Di perjalanan jin pun sama dengan perjalanan manusia, yaitu apa? Terjadi penyimpangan dan penyimpangan, kesesatan dan kesesatan. Lihat aja manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala belum turunkan para nabi atau dalam masa kosong dari para nabi, mulai terjadi kesesatan-kesesatan. Ada yang mulai menyembah berhala, ada yang mulai menyembah bintang, bulan dan macam-macam. Ini karena apa? Karena godaan setan dari dalam hatinya, akhirnya terjadi penyimpangan dan keluar daripada apa yang digariskan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memang ada jin yang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan juga jin yang beriman kepada Allah. Memang sudah Allah tetapkan sedemikian. Ada dua jenis jin, yang beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kita masuk misalnya tidak beriman dulu kepada Allah. Nah, apakah yang jin dimaksud nanti tidak beriman kepada Allah itu jin yang suka mengganggu kita manusia untuk misalnya malas beribadah, malas berbuat baik, selalu berbuat maksiat. Apakah begitu Ustaz? Memang istilahnya Allah menyuruh jin-jin itu untuk selalu menggoda kita gitu sebagai umat manusia. Jadi yang harus kita bedakan adalah setan, jin dan iblis. Ya, kita harus bedakan itu dulu. Kalau setan, segala perbuatan buruk yang dilakukan oleh jin dan manusia bahkan hewan itu adalah setan. Kemudian kalau jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan mereka kelengkapan, termasuk Allah berikan mereka akal. Saya pernah membaca sebuah buku tentang jin. Itu subhanallah. Menurut mereka yang mengerti, mereka mengatakan bahwa alam jin ini teknologinya jauh lebih hebat, lebih tinggi daripada alam manusia. Nah, jin itu punya banyak kelebihan, yaitu apa? Mereka punya kecepatan-kecepatan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mereka punya teknologi yang tidak, yang belum dicapai oleh manusia. Nah, inilah kenapa jin seperti itu posisinya. Nah, bagaimana dengan iblis? Iblis sudah kita tahu dan kita pahami bahwa beliau ada tercipta juga dari api dan beliau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah makhluk yang paling durhaka di hadapan Allah dan satu-satunya makhluk yang berani sombong di hadapan Allah, kemudian terusir dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jin itu pada dasarnya memang sama seperti manusia ya Ustaz ya, cuma kita tidak melihat. Kalaupun misalnya dibilang kita berteman dengan jin, ya oke-oke aja. Tapi karena memang mereka berada di sekeliling kita, bahkan mungkin di sebelah saya atau di sebelah Ustaz sekarang ini, cuma gak kelihatan aja di secara kasat mata. Nah, yang bisa tahu nih jin terlihat itu siapa-siapa saja sih orang yang diberi oleh Allah kemudahan atau kelebihan istilahnya untuk bisa melihat jin itu Ustaz? Orang yang bisa melihat jin, jangan mau melihat jin ya, jangan mau berusaha melihat jin. Artinya orang yang bisa melihat jin adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah buka selaput penutup dari matanya. Karunia dari Allah. Salah satu karunia dari Allah karena ketaatan dan kedekatannya. Subhanallah. Nah, kedekatannya seperti apa supaya kita bisa melihat jin? Maksudnya untuk positif yang baik ya, Ustaz ya. Iya. Ya. Bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insyaallah. Dengan kalbu pemirsa, kalau tadi di awal segmen Ustaz Aswan begitu gamblang menerjemahkan jin, iblis, perbedaan jin, iblis dan setan. Nah, beliau juga mengatakan bahwa misalnya ada seorang yang memang diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa melihat jin yang ada di sekitar kita gitu, tapi kita jangan sampai dalam arti kata memusatkan pikiran kita untuk melihat jin ya Ustaz ya. Kalau memang dikasih kelebihan ya sudah kita terima, tapi jangan juga disalahgunakan ya Ustaz ya. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang ingin melihat alam jin, penasaran dengan alam jin, kemudian mereka mengamalkan bacaan-bacaan tertentu dengan tujuan untuk masuk atau melihat alam jin. Ini adalah satu usaha yang dipaksakan dan berbahaya sekali buat dia. Kenapa? Hanya orang-orang tertentu dan pilihan Allah saja yang layak, ya, yang layak bisa melihat seperti itu dengan kekuatan tauhid dan imannya. Tidak sedikit akhirnya dia baca, dia wirid-wirid tertentu dari gurunya, kemudian dia khusyuk pakai puasa untuk melihat alam jin. Pas masuk alam jin, besok akhirnya ngomong sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada ulama-ulama tertentu, orang-orang saleh yang mendekatkan diri kepada Allah, memang zikir untuk Allah, ibadah untuk Allah, salat malamnya untuk Allah, segala sesuatu seperti disebutkan. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah. Dia lakukan segala ibadahnya untuk Allah, kemudian Allah ingin mengangkat derajat dia. Salah satunya adalah Allah bukakan hijab dari matanya. Bahkan ada beberapa ulama ya, tidak sedikit, seorang kiai di pesantren, muridnya ribuan, tawadu hatinya lurus, bersih kepada Allah. Ketika dia mengajar taklim, itu yang hadir ternyata bukan manusia saja, kalangan jin hadir. Itulah kenapa guru kami mengatakan bahwa ketika ada taklim, ada majelis taklim, ternyata jin lebih rajin datang ke majelis taklim tanpa perlu surat undangan dan SMS tentunya. Kalau kita kan beda, ya. Kalau enggak dikasih surat, enggak, kalau enggak di SMS kita enggak mau datang. Atau kalau enggak dikasih undangan, itu pun kalau undangannya enggak resmi enggak mau datang. Bedanya manusia. Yang saya bicarain bukan orang kita, tapi orang belasan. Nah, alhamdulillah ini. Tapi kalau para masyarakat jin itu mereka hadir yang Islam, duduk mendengarkan majlis ta'lim. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan seorang kiai, mereka dia mengatakan apa, Ustaz, ulamanya jin itu kalau dia berdoa bercucur air mata menangis kepada Allah, kalau kita kan enggak, doa mah doa, hatinya mah ke pasar. Lihat tuh bedanya kita dengan mereka. Apa yang ditampilkan dengan apa yang ada di dalam hati kita cenderung berbeda. Tapi ulama-ulama jin itu mereka bercucur air mata menangis ketika mereka mohon ampun, Rabbi fili wali walidaya warhamhuma, terbayang kedua orang tua yang telah wafat. Semoga Allah ampuni dirinya dan Allah ampuni kedua orang tuanya. Sampai bercucur air mata menghadirkan hati ya, bihuduril qalbi laisa biqalbin ghafil, bukan dengan hati yang lalai, tapi dia hadirkan hati ketika ibadah. Tidak sedikit manusia itu ibadah seperti zombie. Kenapa seperti zombie? Jasadnya di situ, hatinya mantah lagi jalan-jalan kemana. Jadi seperti itu kira-kira ya. Iya. Baik, biasa kita kasih kesempatan dulu ada ibu-ibu yang bertanya, silakan ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nani. Nah, Pak Ustaz, saya ingin bertanya mohon penjelasannya mengenai fenomena jin yang dapat terambil gambarnya melalui foto dan videonya. Itu saja Ibu. Baik. Baik. Mengenai fenomena jin yang dapat diambil dengan foto atau video, saya teringat juga dengan sebuah firman Allah. Disebutkan di sana bahwa Allah menantang akal jin dan manusia. Ya, antang fudu min aqtaris samawati wal ardhan fudu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'asyarul jinni wal ins, wahai kalangan jin dan manusia, jika engkau hendak menembus langit, maka tembuslah. Tapi tolong, jangan engkau tembus kecuali dengan sultan, dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, kembali kepada pertanyaan ibu. Jadi, fenomena melihat atau menangkap gambar jin dengan foto atau kamera boleh jadi. Dengan alasan, yang pertama adalah memang kondisi teknologi makin canggih. Karena di luar negeri itu ternyata ada foto-foto khusus. Foto yang betul-betul direkayasa atau ditemukan sedemikian teknologinya, akhirnya mereka bisa menangkap yang halus. Ya. Nah, kedua, jin itu bisa dilihat ketika dia sedang menampakkan diri. Jadi memang jin itu ada berapa macam. Ada jin yang lemah, jin angin, ada jin berupa ular, berupa anjing hitam. Jadi macam-macam jin. Dan ada jin yang jalannya ngesot, sarot. Ada juga jin yang dengan kecepatan tinggi dia bisa menjelajah. Ada. Jadi jin itu berbagai macam. Makin tua umurnya, makin tinggi ilmunya, maka makin ia mempunyai kekuatan. Itulah kenapa jin yang bisa menampakkan diri termasuk adalah jin yang kuat. Bukan jin yang lemah. Kalau jin yang lemah tidak bisa menampakkan diri. Justru jin yang kuat itu yang bisa terlihat ya Ustaz. Bisa terlihat. Bukan yang jin yang lemah. Maka dia bisa menyerupai seseorang. Ya, misalkan ada orang baru meninggal dunia, tiba-tiba di rumah jalan. Nah, itu boleh jadi penjelmaan. Penjelmaan apa? Untuk menguji manusia yang hidup apakah dia kufur, ya? Apakah dia lari tauhidnya atau dia malah kembalikan kepada Allah? Jadi jangan terinspirasi atau jangan tergoyahkan akidah kita. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah puas Ibu? Iya. Ya, silakan Ibu. Mau bertanya lagi silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bambang Sukriyati mau bertanya Pak Ustaz. Iya. Bagaimana menyikapi seandainya kita sedang tertidur lelap tiba-tiba ada jin yang menyerupai keluarga kita sendiri gitu. Bagaimana menyikapinya? Ibu melihatnya ketika tidur atau ketika sedang bangun? Ketika tidur melihat ada begitu. Jadi memang dalam mimpi itu, mimpi ini perlu kita pelajari dulu ya. Kita pelajari bahwa mimpi itu adalah kembangnya tidur. Yang kedua, mimpi itu adalah cerminan hati. Jadi dia akan melukis dalam mimpi. Misalkan ketika dia belum tidur terbayang-bayang di wajah di mata seorang wajah yang ganteng. Terbawa dalam mimpi. Dia lihat wajah ganteng. Seperti itu. Jadi cermin daripada jiwa. Nah, yang ketiga, mimpi itu memang datang dalam bentuknya sendiri. Kenapa? Di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan di sana bahwa ketika kita sedang tidur, kemudian kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ada pertanda-pertanda kebaikan, maka insya Allah itu adalah sebenar-benarnya orang yang kita jumpai. Jadi berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menggenggam jiwa. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam jiwa yang hidup, digenggam jiwanya oleh Allah, dan juga yang sudah mati, bahkan yang tidur. Jadi ketika ibu tidur atau pemirsa tidur, ruh ibu keluar, dia bermain, dia pergi. Makanya suka ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Suka berjumpa di sana, mungkin ada orang tua kita atau adik kita sudah meninggal, dia lihat saja sambil senyum. Atau mungkin dia mencerminkan sesuatu kerinduan. Oh, berarti selama ini kita belum ziarah kubur. Iya. Belum membacakan, belum membacakan doa, atau kita lalai dalam membacakan doa, iya, untuk keluarga kita. Betul. Jadi itu boleh dibenarkan. Karena ini dalam kitab Berruah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak sekali dikisahkan orang-orang terdahulu yang berjumpa dengan yang sudah meninggal dunia, dan cermin atau gambarnya itu baik-baik sekali. Jadi itu kembali kepada diri dan pribadi secara psikologi. Iya, sudah jelas Bu. Iya. Iya, karena itu sebelum tidur harus baca doa. Iya. Baik. Nah, Ustaz, kita kalau misalnya bicara bicara mengenai jin ini, kadang ada seorang yang punya keahlian ataupun kepintaran. Karena kita suka mikir gini, nih dia kok tiba-tiba bisa tahu ini, misalnya bisa tahu masa depan kita, ataupun bisa tahu kelemahan kita, ataupun kekurangan kita. Nah, kadang kita suka rancu, apakah ini memang dia mempelajari ilmu tersebut, atau memang dalam arti kata dibantu oleh jin. Oleh jin. Pertama. Iya, pertama kita harus break dulu. Oke, ya, kita break dulu. Iya, ya. Nanti kita tunggu jawabannya ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Pemirsa, dan masih sudah bersama kami di Titian Kolbu, dan kita masih membahas mengenai berteman dengan jin. Nah, kalau misalnya ada seorang ustaz yang memang kita tahu, orang ini tahu segala sesuatunya, kita sedang istilahnya dalam keadaan masalah, ataupun kita, ya, masa depan kita dia tahu, terus kan bingung, ya orang tahu ya, apa memang dia pakai ilmu pengetahuan, ada yang bilang, oh, ya, karena melihara jin atau apapun itu, seperti apa? Yang pertama harus kita cermati adalah lihat dulu orang tersebut. Pertama, apakah dia beragama Islam atau bukan? Kalau dia bukan beragama Islam, maka sungguh jalurnya sudah beda. Ya, tidak usah dibahas. Nah, kalau seandainya dia beragama Islam, pelajari dulu, lihat dulu, cermati dulu ibadahnya. Kemudian cermati juga apa yang diamalkannya, yang dibacanya. Karena tidak sedikit kelihatannya beragama Islam, tapi bacaannya itu bacaan yang bersifat dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Bacaannya tidak masuk akal. Ya. Kemudian bergurunya kepada Mbah Jamrong, Mbah Gandul. Nah, ini berbahaya. Biarpun Islam. Nah, ternyata misalkan ketika kita cermati dia beragama Islam, kemudian ibadahnya bagus, istiqomah, tawadhu, dikirnya Masya Allah, hatinya ikhlas, gak suka dengki sama orang, matanya terpelihara, telinganya gak pernah ngedenger gosip, mulutnya gak suka nyakitin orang, Insya Allah. Berarti itu karunia yang Allah titipkan kepada dirinya, atau disebut kasyaf wal mukasyafah. Allah buka tabir dalam hatinya. Jadi kalau sekiranya sampai seperti itu, kita baru datang ke beliau saja, beliau sudah lihat gini, hati kita tuh seperti ngomong dengan hati beliau. Subhanallah. Hati kita seperti ngomong-ngomong. Ini saya tukang ngomongin orang nih, lagi berantem sama saudara nih, lagi sama laki nih, laki begini, begini, begini. Nah nanti si orang alim ini ketika duduk, sebelum dia cerita sebenarnya sudah tahu. Cuma dia diam dulu, dengar dulu. Baru dibicarakan, membantu solusi. Nah, ini dia. Jadi yang harus kita perhatikan hal-hal seperti tadi ya. Iya. Baik Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Romlah. Saya ingin bertanya, jika di rumah saya ada benda yang dihuni oleh jin, bagaimana atau apa yang saya harus lakukan untuk mengatasinya? Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya justru terbalik. Ngapain itu benda ada di rumah kita? Ya sekarang kalau misalkan ibu punya benda yang dihuni oleh jin, berarti ada yang membawa benda itu ke rumah, gak ujuk-ujuk dia datang. berarti itu benda pernah kita bawa. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, keluarkan dulu itu jin, keluarkan benda itu dari dalam rumah. Karena akan hilang keberkahan rumah itu. Dan akan dikuasai penghuninya oleh jin. Dan ini sangat berbahaya sekali. Keluarkan. Kemudian, bawa kemana Ustaz? Kalau kita kenal orang-orang saleh yang tawaddu, ya, yang punya ilmu, prinsipnya adalah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita kurang paham, tanya dengan ulama, bahwa guru ini, nah, nanti insyaallah oleh guru tersebut yang sudah kita perlihatkan, apa, kita perhatikan juga akhlaknya, ibadahnya, insyaallah nanti akan ada petunjuk-petunjuk dari beliau. Ya. Baik. Dikeluarkan aja Bu barangnya. Barangnya apa sih Bu? Bawa ke rumah saya aja deh. Bawa ke rumah saya. Siapa tahu barangnya emas. Iya. Baik, Ibu yang mau bertanya lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustiani. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, karena di suatu daerah itu kadang-kadang suka ada yang mengatakan bahwa ada ustadz yang bisa memasukkan jin ke dalam botol itu, ustadz. Karena begini, ada terjadi seorang ustadz mengaku ustadz, tahu ustadz betul atau tidak, itu mengaku bahwa saya ustadz, saya bisa mengeluarkan asal bayar 1,5 juta saya rukiah. Itu bagaimana kira-kira ustadz, betul atau tidak? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat-berat enteng. Karena nyebutin ustadz. Yang ngomong juga ustadz kan ya. Baik. Sama ustadz. Dilarang saling mendahului. Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Dan ini sering terjadi pada masyarakat kita. Apa yang harus kita lakukan? Di awal tadi kita sudah bicara untuk senantiasa mencermati perilaku guru-guru kita, supaya kita tidak tersesat juga atau kita tidak salah langkah. Di dalam Akhbarul Jan, kitab Akhbarul Jan, disebutkan bahwa saking halusnya jin itu, sampai ketika kita coba masukkan es batu ke dalam botol, uap es itu bisa menembus, menembus botol. Akhbarul Jan, kitab klasik, menyebutkan seperti itu. Dan jin itu lebih halus daripada uap es batu. Nah, ini ulama mengatakan sedemikian. Tapi ada lagi pandangan yang kedua, boleh jadi bisa dimasukkan ke dalam botol setelah ulama itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan sesuatu kepada botol itu, akhirnya bisa diperangkap di dalam. Padahal kalau kita bicara tentang jin yang mengganggu, misalkan, ngapain kita masukin ke botol? Buat jadi souvenir kalau di rumah. Koleksi. Koleksi jin. Nah, ada jalan tengah dari ulama mengatakan demikian. Enggak usah kamu bertengkar. Dengan sebuah analogi, ibarat ini sebuah lorong. Ya, lorong. Kita mau jalan ke sana, tiba-tiba ada anjing galak di tengah lorong. Dan kita harus melalui jalan itu. Anjing galak. Pertanyaannya, kita berantem sama anjing atau kita bagaimana? Nggak mungkin kita berantem sama anjing. Iya. Ya. Ulama mengatakan apa? Orang-orang bijak mengatakan apa? Jangan berantem sama anjing. Datangi si pemilik anjing. Minta kepada si pemilik itu, tarik anjingnya. Jadi ketika kita dihadapkan pada hal ini, pertama minta dulu kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala gangguan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghu fasta'in billah. Innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika ada yang menggodamu dari setan, maka langsung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Untuk memohon dulu kepada Allah. kemudian kita mengambil usaha, jangan seperti yang tadi ibu pertanyakan ya, sampai harus bayar. Ya kalaupun misalkan ibu datang ke kiai, terkiai ini kasih solusi menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ya kalaupun ibu mau ngasih mah gak apa-apa. Namanya juga ustaz. Mau ustaz kasihnya banyak atau sedikit? Ya kalau pahalanya mau gede banyak gitu. Ya, jadi membeli hati guru itu masya Allah, senang guru ketika muridnya, kiai mohon maaf ini gak banyak, 2 juta hatinya, langsung terciakat tuh ayah Allah tuh, ya dapat berkah dari Allah, jangan hitung-hitungan sama guru. Iya. Kalau seandainya kita belum tahu ustaz itu tiba-tiba datang gitu ya, datang ke tempat kita, ibu di sini ada jin, biarin aja saya bisa masukin ke botol asal bayar 1,5 juta lagi. Seperti apa itu menyikapinya ustaz? Ibu layani saja dengan baik, karena menghormati tamu itu salah satu dari kesempurnaan iman. Paliuk krim doipah, maka hormati tamumu siapapun dia. Selama dia bertamu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, penuh dengan etika, layani. Mengenai ibu mau menerima atau tidak, kalau dalam hati ibu, karena ibu pernah mengaji, oh ini gak boleh begini, ya sudah tolak dengan cara yang baik. Tapi dengan satu catatan, hormati tamumu, maka akan menjadi kebaikan buat kita. Iya, baik. Dan juga kalau kita bicara mengenai jin juga, ada di salah satu surat An-Nas ya Ustaz. Iya. Nah, bisa dijabarkan Ustaz. Di dalam surat An-Nas, sebenarnya tidak hanya surah An-Nas. Ketika kita ingin memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyebut sebagai al-muawwidatain. Dua ayat, dua surah perlindungan. Yang pertama adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya, dari kejahatan ini tukang sihir yang suka. Jadi kalau tukang sihir pengen mencelakakan seorang, dia punya simpul-simpul itu ditiup. Itu bahaya itu. Nah, dengan surah Al-Falaq ini hancur semua. Nah, kemudian dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan manusia dan jin yang suka mengganggu dalam hati kita. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan kesimpulan. Seperti apa kesimpulannya, tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insyaallah. Ternyata manusia dan jin itu tidak ada perbedaan ya pada dasarnya Ustaz ya. Yang membedakan hanya jin tidak terlihat. Nah kalau kita kan manusia harus wajib beribadah nih Ustaz ya. Yang menjadi pertanyaan kalau jin itu ibadahnya seperti apa ya? Jin itu ibadahnya seperti kita juga sama. Termasuk jin-jin yang hidup pada zaman Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim. Yang kalau memang masih hidup sampai sekarang. Jadi ada dua pendapat nih. Ada yang mengatakan jin itu mati atau tidak. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa jin itu mati. Karena makhluk tidak ada yang gak mati. Namun kelebihan jin itu adalah umurnya lebih panjang. Bisa ribuan tahun. Bahkan di zaman Rasulullah pernah ketika Rasul tidak dicelakakan oleh kaum musyrikin yang bekerja sama dengan jin. Ada jin dari Bukit Tursina. Jin Nabi Allah Musa. Itu jin dari Tursina datang turun ke sana membantu Rasulullah. Namun biarpun jin itu hidup pada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, ketika turun Al-Quran, turun Islam, maka jin-jin yang pernah beriman kepada Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya, wajib beriman kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abfirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatu wa taslim. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Inilah kenapa mereka harus beriman kepada Rasulullah. Seperti disebutkan dalam surah Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. يهدي إلى الرشد فآمن النبي ولن نشرك بربنا أحدا. Di sini disebutkan bahwa kaum jin itu takjub mendengarkan Quran dari Rasulullah. Maka jin itu paling rajin kalau ibu baca Quran ya, malam-malam, tengah malam, itu pada ngedengerin yang jin Islam. Senang dia ngedengerin itu. Makanya kalau ada orang soleh lagi ibadah, itu jin suka hadir. Tapi dia gak ngeganggu, dia suka hadir ingin ikutin kita. Nah tadi kan di awal saya ceritakan ada kiai yang sedang ngaji. Itu jin tahu bahwa kiai ini istiqomah, kiai ini soleh, dekat kepada Allah. Dia iri, dia pengen dekat. Nah makanya bicara tentang bersahabat dengan jin boleh atau tidak, sebenarnya boleh. Tapi jangan diikuti, jangan ditaati. Tetap sebatas dia hanya bergaul saja. Misalkan seperti kiai tadi, dia hadir-hadir, dia mau ngobrol, silakan ngobrol, tanya tentang ilmu, silakan. Lepas itu selesai. Tidak boleh meminta bantuan kepada jin. Nah yang kedua, fatwanya tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita bersahabat dengan jin terlalu dekat, maka sebandel-bandel, sebaik-baiknya jin itu sebandel-bandelnya manusia. Nah ini dikhawatirkan, karena nanti dia minta ketika ngobrol nih, udah berteman dekat, tolong kalau saya mau datang, siapkan lisong. Siapin lisong. Besok dibawa besok datang lagi, ayam hitam putih di punggungnya. Wah. Terus besok lagi minta gelang keroncong. Repot. Dari Mekah. Diminta begitu terus akhirnya goyah akidah dan tauhidnya. Ini bahayanya bergaul dengan jin. Jadi Ustaz, kalau kita mengalami sesuatu minta tolong kepada siapa? Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita sampai kepada sesuatu yang mudarat kepada kita, la yadurruhu, tidak akan pernah bisa mencelakakan. La yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapapun dia, sehebat apapun dia makhluk Allah, tidak akan pernah bisa memberikan syafaat, tidak akan pernah bisa memudaratkan tanpa izin Allah. Nanti Allah yang akan mengusir keburukan itu dengan cara apa? Allah turunkan malaikat. Bukan Allah turunkan jin. Betul. Allah turunkan malaikat langsung ke sana. Apa sesuai dengan permintaan kita. Itulah kenapa rajin-rajin berdoa. Termasuk ketika kita hendak ketika kita, ya jangan kita, ketika suami istri hendak melakukan hubungan intim. Nah, hati-hati. Ya kalau mau hubungan intim baca doa enggak? Ah, apa doanya? Kan udah ketahuan. Ustaz, doanya ada Ustaz, cuma ditulis waktu lagi ngaji, waktu mau berhubungan enggak tahu tulisannya di mana. Itu udah keburu ngos-ngosan Ustaz. Na'udzubillahi min. Kalau kita tidak membaca doa, maka jin akan terlibat dalam hubungan intim, bahkan setan ikut terlibat dalam apa? Urat kemaluan laki-laki, dan dia akan ikut menyemprotkan sperma. Makanya pernah di zaman Rasulullah, ketika Rasul berada di depan para sahabat, Rasul berkata apa? Ada salah seorang di antara kalian yang dicampuri. Ternyata apa? Enggak rajin baca doa ketika berhubungan intim. Alhamdulillah. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah tutup semua hijab. Bahkan malaikat ketika kita berhubungan intim, dia pergi. Pergi dulu, biar beres dulu dah. Halo, malaikat. Halo, baik, berarti mereka ada cara ibadahnya sendiri. Seperti kalau misalnya haji, dia haji itu juga Ustaz ya. Bahkan ketika ada dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung berterbangan jin langsung melakukan sholat. Subhanallah. Itu masya Allah, jin itu kalau misalkan dia beribadah itu baca Quran sama, baca Quran seperti kita, berbuat baik pun sama seperti kita. Makanya dia bersaudara secara akidah, bukan secara tolong menolong. Kalau kita tolong sama Allah, nanti Allah turunkan makhluk yang lain. Iya, baik. Dan jangan sampai juga kalau misalnya ada seorang yang sudah bilangnya akrab dengan jin, ya itu tadi merusak akidah ya. Dikhawatirkan ya, sedemikian. Betul, baik. Karena minta pertolongannya ke jin, bukan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, Ustaz, terima kasih ya. Sama-sama. Waktu ilmu kesempatan, salam untuk keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi, Ustaz. Iya. Ibu, terima kasih Ibu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk keluarga, hati-hati di jalan. Dan ibu-ibu juga di sini yang bajunya sama-sama saya kerudungnya. Terima kasih Ibu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk keluarga dan terima kasih juga pemirsa atas kesetiaan Anda sama satu jam ini. Dan jangan lupa tetap terus saksikan kesetiaan Kolbus Kevarisnya sampai dengan Jumat 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu dengan tema yang lebih menarik tentunya. Seperti biasa, menuntut ilmu satu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekiranya Ustaz Aswan dan kru yang hadir pagi ini pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.